Aduh, aduh, hai, eta imbit meni pohai. Soca sikit narik hati, dipelong sok jadi bengong. Mata petah nuningali, pasti lo banu tak taji. Neng liya monto, hati kuring jadi kacang. Panjang hati kuring jadi kabandang. Neng liya nu bahkeno hati kuring jadi kacangan to. Neng liya jadi rebutan jajar kaduda jeuring pitan. Akang nuka bunga bulengan duh Nelia. Eta imbit mani bohai. Secak sipit narik hati, dipelong sok jadi bengong. Mata ketang meninggal, pasti lo panu kata di. Minglia montong, hati kuing jadi kacentong. Minglia nu rambut panjang, hati kuring jadi kawandang. Neng liya nu bahkeno hati kuring jadi kacanto. Neng liya jadi rebutan jajak kaduda jeuri mitan. Neng liya ieu akang kaedanan. Kabung jajak kaduda jeng nu